إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyra ikhwani azani Allah wa iyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah dan taufiknya, termasuk ketika kita dimudahkan dan diberikan kesempatan untuk kita bisa menambah amal kebaikan, di antaranya adalah berupa talabul ilm, menuntut ilmu yang semoga dengannya kita semakin diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menurut ilmu ini adalah bagian kita menjalani petunjuk. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk kita menuntut ilmu, untuk kita belajar. Sementara Allah Ta'ala menyatakan walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum, siapa yang menempuh petunjuk maka kami akan tambah baginya petunjuk dan kami akan berikan padanya ketakwaannya. Dan diantara petunjuknya Allah adalah kita dituntunkan, diperintahkan untuk talabul ilm, mencari ilmu. Dan kita ketahui itu adalah bagian yang pokok untuk kita bisa menambah pemahaman agama, memahami hidayah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dengan itu menjadi sebab Allah memberi petunjuk dan Allah Ta'ala memberikan ketakwaan. Dan kita mengetahui innama yataqabbalallahu minal muttaqin, tidak lain Allah menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Yang Allah Ta'ala terima tidak lain adalah amalan orang-orang yang bertakwa. Ayat ini Allah Ta'ala sebutkan ketika dua anak Adam alaihissalam mempersembahkan kurbannya, maka Allah Ta'ala menerima salah satunya dan tidak menerima kurban yang lainnya. Padahal dari sisi yang nampak zahir kurbannya sama, pelaksanaannya sama, namun innama yataqabbalallahu minal muttaqin, tidak lain yang Allah terima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Sementara ikhwan jazakallah, Allah Ta'ala akan berikan ketakwaan sekali lagi. Sebelumnya Allah Ta'ala berikan kepadanya al-hidayah, petunjuk. Karena takwa itu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ala nuri minallah, di atas bimbingan petunjuk. Tidaklah takwa itu diraih dengan asal-asalan, dengan cara masing-masing, tetapi adalah mesti harus mengikuti petunjuk, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan bimbingan ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diniatkan semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan jazakumullah, demikianlah yang kita inginkan dari amalan-amalan ibadah kita, amalan-amalan soleh, amalan kebaikan kita. Semoga adalah termasuk amalan yang diterima oleh Allah karena didasari dengan takwa. Termasuk adalah apa yang akan kita bahas sebagai kelanjutan dari pertemuan kita yang lalu, seiring dengan momen dekatnya Idul Adha, di mana Allah Ta'ala semoga memberikan panjang umur kepada kita dan kesempatan serta kemampuan kepada kita untuk kita bisa menjalani ibadah yang agung tersebut, berupa diantaranya adalah Al-Udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Ini ada termasuk ibadah, dan tentunya kita menginginkan ketika kita menjalaninya adalah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain adalah ketika didasari dengan ketakwaan. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhumut taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah itu adalah luhumuha wa la dima'uha, dagingnya, dan tidak pula darah hewan kurban. Daging sebagiannya dimakan dan sebagiannya disedekahkan, darah adalah dialirkan, maka itu tidaklah sampai kepada Allah. Walakin, namun yang sampai kepada Allah adalah takwa, ketakwaan dari diri-diri kalian. Apakah kalian melaksanakannya itu semata-mata menjalankan syariatnya Allah, dorongannya adalah menjalankan perintahnya Allah, dan diniatkan takarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan sampai, yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya untuk kita bisa mencapai ketakwa itu, sekali lagi harus kita dibimbing dalam hal pengamalannya, dalam hal pelaksanaannya, supaya kita sesuai dengan bimbingan petunjuk syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas dari hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram di Babul Adahi, bab tentang menyembelih hewan kurban. Hadis yang awal yaitu membahas tentang hukum menyembelih hewan kurban. Hukum menyembelih hewan kurban. Kemudian yaitu kita juga telah membahas adab bagi orang yang berkurban dari hadis Ummi Salamah yang dikeluarkan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, Idza dakhalatil asra wa arada ahadukum ayudhiya fala yamussa min sya'ri syai'a. Apabila telah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 dan seseorang di antara kalian ingin untuk menyembelih hewan kurban, maka jangan dia menggunting, memotong rambutnya sedikit pun. Yang dimaksudkan adalah bukan rambut binatang kurbannya, tetapi adalah rambut orang yang mau berkurban. Nah, orang yang mau berkurban, dan ini sudah kita jelaskan, walaupun misalnya satu kepala rumah tangga dia berkorban, meniatkan kurban, itu pahalanya untuk seluruh keluarganya. Namun yang melaksanakan larangan menggunting atau memotong rambut, kuku ataupun kulit, ini adalah satu orang yang dia meniatkan untuk kurban tersebut. Nah, satu orang. Karena Rasulullah SAW menyatakan wa arada ahadukum, seseorang di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban, tidak seluruh anggota keluarganya. Dan kita telah membahas bahwasannya larangan ini hukumnya haram. Nah, haram untuk dilanggar, kecuali kalau karena terpaksa atau karena lupa, maka yang demikian tidaklah terkena dosa. Adapun kalau dia sengaja, maka dia terkena dosa. Sebagaimana telah kita ketahui, yang rajih adalah pendapat ulama, larangan ini adalah larangan haram. Kemudian berikutnya adalah kita masih membahas hadis-hadis awal. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikafsain amlahain akranain wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih hewan kurban berupa kafsain, dua kambing, amlahain yang keduanya gemuk, akranain yang keduanya bertanduk. Wa yusammi, beliau mengucapkan basmalah. Wa yukabbir, membaca takbir. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kaki beliau di dekat, yakni leher ataupun pundak hewan tersebut ketika mau menyembelihnya. Wa fi lafdin, pada lafadz yang lain, dabahuma biyadihi, beliau menyembelih kedua hewan kurban tersebut oleh tangan beliau sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, saminain, gemuk, dua kambing kurbannya beliau adalah gemuk. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Abi Awanah dalam sahihnya, saminain bisa, duanya, keduanya adalah harganya mahal. Ya, ini satu yang biasa konsekuensinya atau mutalazim, kalau memang gemuk biasanya mahal. Wa fi lafdil Muslim, dalam lafadz Imam Muslim, wa yaqul, beliau mengatakan bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Maka pembahasan berikutnya tentang ahkam al-adahi, hukum-hukum menyembelih hewan kurban. Yang ketiga dari pembahasan kita adalah istihsanul udhiyah wastismaniha. Yaitu memilih hewan yang hendak disembelih berupa yang bagus, yang bagus dan yang gemuk, yang gemuk, yang bagus dan yang gemuk. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan wa yusannu istismanul udhiyah wastihsanuha liqaulillahi ta'ala wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Disunnahkan memilih dari binatang hewan ternak yang gemuk dan yang bagus. Yang gemuk dan yang bagus. Ini sebagaimana hadis yang kita baca, Rasulullah SAW kurban dengan dua kambing amlahain, gemuk-gemuk, akronain, yang bertanduk, menunjukkan ya ini gagah, kambingnya jantan dan gagah bertanduk yang bagus. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa may yu'addim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, siapa yang mengagungkan, memuliakan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, maka sungguhnya itu termasuk ketakwaannya hati. At-taqwa hahuna. Jadi seseorang ketika dia berusaha memilih, mempersiapkan hewan sembelihannya untuk berkurban lillah, dipersembahkan untuk Allah, karena untuk Allah, maka dia pilih yang terbaik, terbagus, yang gemuk. Karena dia berkurban untuk zat yang dia cintai, yang dia ingin mendapatkan cintanya, dia ingin mendapatkan ridho Allah, dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, maka yang bagus, yang gemuk, sekalipun harganya mahal, tapi dia mampu, maka dia tidak berat. Maka dia tidak berat. Justru dia yang dia cari, karena dia persembahkan untuk zat yang paling dia cintai, melebihi cintanya terhadap segala sesuatu. Dia berkorban sebagai takarruban, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mendapatkan hewan misalnya mahal, tapi memang bagus, gemuk, sementara dia mampu, maka janganlah dia menggerutu atau mengeluh, ya. Atau apalagi kalau dia sudah membeli, ya, waktu itu dia ini sudah yang bagus, yang mahal, yang gemuk. Ternyata dia mendapati orang lain mendapatkan yang lebih bagus, yang lebih gemuk, cuman harganya lebih murah. Kemudian dia mengeluh, menggerutu. Jangan. Asy-Syaikh Fawaz Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ahu ta'ala, sebagaimana jazakumullah khair yang sudah di-share di grup, ikhwanul jazakumullah, beliau menyatakan, la yakurul insan sa'arul udhiyah, si'arul udhiyah fil majalis. Jangan seseorang menyebut-nyebut harga hewan sembelihan di majelis-majelis, diungkit-ungkit. Aw inda zumala, atau disebutkan di kalangan teman-temannya. Wala yatadajjar minal ghala'i, dan jangan dia mengeluh, menggerutu disebabkan harganya naik, mahal. Li'annahu yadbahuha taqarruban lillah, karena dia hendak menyembelihnya dalam rangka takarrub kepada Allah. Jangan dia mengeluh, menggerutu, merasa berat sementara dia hendak berkorban kepada Allah, yang dia sangat cinta kepada Allah dan ingin mendapatkan cintanya Allah. Wallahu yasma'u kalamahu, sementara Allah Ta'ala mendengar ucapan dia. Allah mendengar kalau dia mengeluh, menggerutu. Misalnya sekarang kita mau memberi kepada seseorang sebuah pemberian, tapi kita menggerutu, mengeluh, merasa berat, kita sampaikan kepada orang yang mau kita beri barang itu, gimana perasaan orang yang mau menerima barang itu? Ya, yang mana zakumullah? Mungkin dia, kalau memang demikian gak usah, gak apa-apa kok, kan gitu ya. Nah, dia mau ngasih ada rasa beratnya, nah, ada keluhannya. Walillahil masalul a'la, perumpamaannya bagi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada kita. Kita mana sisi ikhlasnya? Mana sisi kita ya ini berserah dirinya kepada Allah dan ingin mendapatkan pahala balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adab untuk tidak mengungkit-ungkit kemudian nanti menimbulkan penyesalan apalagi keluhan. Aduh, kemarin saya dapatnya harganya kok tinggi ya? Ngerti begitu? Nah, penyesalan. Halas, dia ikhlaskan. Nah, dia sudah berusaha dapat harga mahal. Ikhwan jazakumullah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW, ketika Aisyah ada sedikit mengeluh tentang capeknya ketika melaksanakan haji. Dia seorang wanita. Nah, amalan haji kadang membutuhkan fisik. Maka Rasulullah SAW menghibur kepada Aisyah radhiyallahu anha. Naam, inna ma ajruki bihasabi nasabik au nafaqatik. Sesungguhnya pahalamu itu sesuai dengan tingkat capekmu dan senilai nafkahmu yang kamu yakni belanjakan. Naam, kita capek dalam hal ibadah. Kita banyak mengeluarkan harta untuk ibadah. Jangan itu dikeluhkan, jangan itu diberatkan. Allah adalah Zat yang maha membalas. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Enggak akan sia-sia capeknya kita karena ibadah, enggak akan sia-sia selama itu capek masih dalam koridornya syariat. Tapi kalau capeknya hulu, melampaui batas, itu sia-sia. Amilatun nasibah, amalan yang cuma dapat capek enggak ada hasilnya. Nah, jazakumullah, puasa ngeblas misalnya sehari semalam suntuk, capeknya lebih, beratnya lebih, tapi sia-sia karena itu tidak sesuai dengan syariat, sudah melanggar syariat. Nah, maka adalah sesuai dengan tuntunan. Ini diantara adab ketika seseorang sudah menentukan pilihannya atau sudah membeli hewannya. Terkadang dia setelah itu ada mendapati, namun mendapati yang lebih baik, nah lebih bagus, lebih gemuk. Namun nanti ada pembahasannya, ada pembahasan insya Allah akan kita sebutkan bahwasanya boleh kalau kita mau mengganti. Ya, ternyata didapati ada yang lebih bagus, yang lebih baik, kita jual 6 dengan harga yang sama atau kita menambah. Insyaallah pembahasan ada akan kita sebutkan. Kemudian kata beliau selanjutnya, bal alai ayyukaddima bi nafsin thayyibah lillah. Bahkan hendaknya dia mempersembahkannya dengan nafsin thayyibah lillah, dengan jiwa yang baik, jiwa yang lapang, ya, jiwa yang senang, ikhlas, karena dia hendak berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Falau ataka dhaifun wa dhabahta lahu wa sa'amuka tadhkuru lahu si'ra dhabihatik, madza satakunu riddatu fi'lihi wa su'urihi. Kata wasu'uru, kata beliau memberikan permisalan, seandainya datang kepada engkau seorang tamu dan engkau hendak menyembelih hewan kurban sebagai jamuan untuknya, kemudian engkau menyebut harga hewan kurban tersebut, hewan yang engkau pakai menjamunya, dengan bahasa rasanya berat, ya, rasanya isinya keluhan. Nah, maka bagaimana kira-kira tanggapan dia dan perasaan dia? Ini ngasih jamuan tapi kok, ya, nampak nggak ikhlasnya, nampak beratnya. Jelas, ikhwanul jazakumullah. Ini sebagai gambaran, permisalan untuk mempermudah. Selanjutnya kata beliau, bi munasabati kurbi waqti adhahi, terkait dengan dekatnya waktu menyembelih hewan kurban, ia ka akhil muslim wa ahutil muslimah min nakli au kitabati au naktin au suarin au ta'liqatin sahirah anil adhahi. Hindari olehlah kalian, wahai saudaraku dan saudariku muslim dan muslimah, untuk menukilkan, baik itu bentuknya di-share di grup-grup atau di SMS dan sebagainya, baik itu sifatnya tulisan atau gambar atau karikatur atau komentar-komentar yang itu isinya adalah penghinaan terhadap hewan-hewan kurban. Fahya sya'iratun min sya'irillah, karena itu adalah termasuk syiar dari syiar agamanya Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar agamanya Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Selanjutnya kita lanjutkan ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni jilid yang ke-13, kata beliau, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ta'dimuha istismanuha wasti'damuha wastihsanuha. Kata beliau menafsirkan ayat wa may yu'addim sya'irallah, siapa yang mengagungkan syiar agamanya Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Kata beliau, mengagungkannya dengan memilih binatang kurban yang gemuk, nah, yang besar tulang-tulangnya, nah, itu menunjukkan gagahnya. Tapi kalau tulangnya yang besar, dagingnya tipis, nah, itu juga gak bagus. Ini yang gandengannya yang gemuk, tulangnya kokoh, besar, gagah. Wastihsanuha, yang bagus. Wali anna dzalika adamu li ajriha, karena yang demikian lebih besar pahalanya. Wa aksaru li naf'iha, dan lebih besar manfaatnya. Ada dua faedah. Ya. Yakni engkau dapatkan faedah dari sisi Allah, pahalanya besar. Kenapa? Engkau mengorbankan sesuatu yang engkau lebih cintai untuk membuktikan cinta engkau kepada Allah. Kalau kita punya kambing 10, maka kita pilih yang paling bagusnya, yang paling gemuknya, yang paling mahal harganya. Itu kita kurbankan. Kita lebih mengedepankan cintanya kita kepada Allah dibandingkan kita cinta kepada harta. Kalau kita mengedepankan cinta kepada harta, nah, ini kan ya gemuk, harganya mahal. Ini nanti kalau kita jual, ya untungnya lebih besar. Ini ajalah kurban saya, yang paling kecil inilah. Kalau dijual kurang laku. Nah, tentu ikhwan jazakumullah, ini dari sisi kita lebih mengedepankan cinta kita kepada Allah untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Tentu yang paling bagusnya, yang paling gemuknya, yang paling mahalnya, itulah yang pahalanya lebih besar. Demikian kata Ibnu Abbas, karena yang demikian lebih besar pahalanya. Yang sisi kedua, wa aksaru naf'iha, dan lebih banyak manfaatnya. Yaitu ketika daging itu baik dimakan ataupun disodakohkan kepada yang lain, maka yang gemuk tentu lebih banyak manfaatnya. Lebih banyak manfaatnya. Kalau yang kurus ya dibagi 10 orang mungkin bagiannya cuman ya 7 on misalnya. Tapi kalau yang gemuk bisa 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Manfaatnya lebih besar. Atau bisa 15-an orang. Ini tentu manfaatnya lebih besar. Lebih merata. Dan kemudian diberikan keterangan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, kata beliau, wa hada mujma' alaih, dan ini adalah satu perkara yang disepakati apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tersebut. Selesai tentang sifat, yakni sunnah pilihan binatang yang hendak di binatang ternak yang hendak dijadikan kurban. Masalah berikutnya, ikhwan jazakumullah, adalah waktul udhiyah, waktu penyembelihan. Sebagian pendapat dari kalangan ahlul ilm, ada yang berpendapat waktunya adalah ba'da tulu'i syamsi qadra salatil aid, setelah terbitnya matahari, seukuran lamanya salat id. Dan dua khutbah id. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Dawud Ad-Dhahiri, Ibn al-Mundhir, sebagian pendapat Hanabilah. Misalnya kita hendak berkurban di daerah yang kita tidak ketahui, tidak dilaksanakan di situ sholat id, sholat idnya dilaksanakan adanya jauh. Nah, atau di pedalaman-pedalaman, maka ukurannya demikian. Mulai mengetahuinya kapan kita akan tunaikan menyembelihnya, tunggu terbit matahari, kemudian kita perkirakan lamanya sholat dan khutbah. Nah, baru setelah itu kita tunaikan. Adapun yang jelas di situ tempat disembelihnya hewan kurban, di mana di tempat tersebut dilaksanakan sholat id dan khutbah, maka ditunggu sholat id dan khutbahnya. Nah, itu waktu masuknya awal ditunaikannya penyembelihan hewan kurban. Sebagian pendapat ahlul ilm adalah ukurannya sholatnya saja. Kapan sebanyak sholatnya, selama sholatnya tidak ditambah khutbah, maka itu sudah masuk, boleh ditunaikannya penyembelihan. Nah, sebagaimana masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad, dan ini yang rajih. Ini yang rajih, ikhwan jazakumullah. Dan ini juga pendapatnya Imam Ats-Tsauri, Abu Hanifah, bahwasannya waktu penyembelihan hewan kurban itu adalah seukuran sholat. Seukuran sholat id selesai. Misalnya ada orang yang menyembelih hewan kurban selesai sholat id, namun belum selesai khutbah, maka kurbannya adalah sah. Kurbannya adalah sah. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat, ada mendapati kambing yang sudah disembelih. Maka kata Rasulullah, man dzabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat, falyadbah satan makanaha, maka hendaknya dia kembali menyembelih kambing sebagai gantinya. Wa man lam yakun dabaha falyadbah ala ismillah. Dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Rasulullah SAW menyebutkan qabla shalah, berarti selesai salat sudah sah. Naam. Karena juga ikhwan jazakumullah terkait dengan hukum salatnya wajib, adapun khutbahnya adalah mendengarnya sunnah. Sehingga ketika orang pergi, ketika selesai salat tidak mendengarkan khutbah, maka tidaklah berdosa. Adapun yang afdal tetap mendengarkan salat. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bissawab. Jadi ukurannya adalah ketika dilaksanakan kurban itu bukan di tempat ditunaikannya salat dan khutbah, maka diukur waktunya, ini sudah masuk atau belum penyembelihan. Maka seukuran adalah salat. Namun yang afdol, terutama yang di situ adalah dilaksanakan salat dan khutbah, adalah ditunaikan sekaligus selesai pelaksanaan khutbah, salat dan khutbah. Al-Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan, "Wassahih insyaallah taala anna waqtaha fi maudhi'il ladzi yusalla fihi ba'da shalah lidhahiril khabar wal amalu bidhahiri aula." Yang sahih insyaallah bahwasanya waktu penyembelihan di tempat yang di situ ditunaikan salat adalah ba'da shalah, setelah salat, lidhahiril khabar, yakni sesuai dengan dohirnya hadis, dan mengamalkan dohirnya hadis itu adalah lebih utama. Wa amma ghairu ahlil amsar wal qura, adapun orang-orang yang bukan penduduk kota atau penduduk kampung, yakni yang dimaksudnya adalah ahlul badiah di pedalaman-pedalaman yang kemungkinan tidak ditunaikan salat di sana, fa awal waqtiha fi hakim qadru shalah wal khutbah, maka awal waktunya adalah seukuran salat dan khutbah. Ini menurut beliau. Tapi yang rajih adalah sama. Ukurannya adalah salat, seukuran salat. Kira-kira salat berapa menit salat? Perkiraan mungkin seperempat atau paling lama setengah jam, maka itu setelah terbitnya matahari. Lianna la salata fi hakim tu'tabar, karena salat pada hak mereka tidaklah teranggap. Mungkin dia ahlul badiah, biasa mereka safar ke sana kemari, nomaden kehidupannya. Nah, tidak mendapati tempat salat atau tidak ada jamaah salat. Fa wajib i'tibar bi qadriha, maka yang wajib adalah ukuran, yaitu salat, selama salat untuk mengukur mulainya dia menyembelih hewan kurban. Selesai tentang awal waktu. Kemudian berikutnya adalah akhir waktu lil udhiyah. Akhir waktu al udhiyah. Sebagian ahlul ilm berpendapat akhir waktu adalah hari kedua dari ayyam tasyrik. Tiga hari, berarti yang pertama adalah hari Idul Adha, Yaumun Nahr, ditambah dua hari ayyam tasyrik, tanggal 11, 12 saja. Ini sebagian pendapat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri. Dalilnya mereka diantaranya adalah apa yang datang pada riwayat sebagian sahabah dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, pendapatnya mereka demikian. Namun dari sekian asar dari para sahabah ini adalah mayoritasnya adalah lemah, kecuali asar yang datang dari Ibnu Umar dan dari Anas bin Malik, karena itu yang sahih bahwasanya keduanya berpendapat yakni hari kedua saja. Hari kedua ayyam tasyrik. Di antara yang menguatkan pendapat mereka yang menjadi dalil adalah adanya hadis larangan iddikhari luhumul udhiyah fauqa salas, larangan yakni menyimpan daging hewan sembelihan lebih dari 3 hari. Sehingga kalau 3 hari, hari pertama ayamun nahar, itu adha. Hari kedua tanggal 11, hari ketiga adalah tanggal 12. Di atas itu sudah tidak boleh. Namun ikhwan jazakumullah, kita nanti akan bahas itu larangan dahulu dan kemudian mansuh, dan kemudian hukumnya boleh iddihar, menyimpan ya lebih dari 3 hari, sampai kapanpun kamu inginkan. Nah, di awal dilarang karena saat itu adalah banyaknya kaum fuqara, fakir miskin. Sehingga kalau antum untuk keperluan antum bisa menyimpan lebih dari 3 hari, maka antum akan menyimpan banyak. Kasihan orang fakir miskin, banyak yang membutuhkan. Sehingga kalau 3 hari, orang tentu akan menyimpannya lebih sedikit untuk batas ukuran 3 hari. 6. Ini pembahasannya, nanti akan kita sebutkan hukum iddihar, menyimpannya. Kemudian ikhwan jazakumullah, sebagian ahlul ilm, dan ini pendapat yang rajih, bahwasannya waktu udhiyah, waktu akhirnya itu sampai akhir ayam tasrik. Sampai akhir ayam tasrik, ya ini sampai tanggal 13 sebelum matahari tenggelam. Nah, sebelum matahari tenggelam. Ini pendapat Atha, pendapat Hasan Al-Basri, pendapat Imam Az-Zuhri, pendapat Imam Syafi'i, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Nukayyim, dan jumhur ulama Al-Mutaakhirin. Masalah berikutnya adalah hukum menyembelih hewan kurban di waktu malam. Hewan kurban di menyembelih di waktu malam. Berarti kalau malam itu kesempatannya malam 11, malam 12, malam 13 saja. 3 malam. Siangnya 4 siang. Yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau malam berarti 3 malam. Jumhur ulama berpendapat boleh, tidak ada sisi makruhnya, boleh. Nah, yang kurban membludak, hewan kurbannya lebih dari 500, panitia kewalahan kalau siang saja. Perlu lembur, lembur, boleh. Nah, malam hari. Sebagian Syafi'iyah berpendapat makruh, boleh tapi makruh. Yang rajih hanyalah jazakumullah adalah pendapat jumhur, yakni boleh tanpa karohah, tanpa ada makruhnya. Dan ini adalah yang dirojihkan oleh Asy Muhammad bin Shalih Utsaimin. Yang lebih aneh lagi, adanya pendapat tidak boleh menyembelih hewan kurban malam hari. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, artinya untuk antum tahu saja, ada pendapat yang demikian. Nah, masalah berikutnya adalah kalau sudah habis waktunya, bagaimana hukumnya? Kalau sudah habis waktunya, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, "Was-shawabu fi hadhil mas'alah." Ada khilaf di sana, cuman kesimpulannya. Yang benar dalam masalah ini, idza fatal waktu, kalau sudah luput waktunya, fa in kana ta'khiruhu an amdin fa innal qada' la yanfa'u. Kalau sengaja mengulur-ulur waktunya, sengaja memang di luar waktu tidak menyembelihnya, sengaja dia hari ini gak usah lah, besok aja kita, ini hari ini sampai tanggal 13 banyak yang nyembelih sudah, nah, masih terlalu banyak daging, kita sembelih aja tanggal 14, sengaja. Nah, gak ada lagi yang disate nanti kalau kita sembelih semuanya hari ini misalnya, sengaja. Maka mengkodoknya ini tidak bermanfaat dan adalah dosa. Kalau itu korban sengaja diundur-undur keluar waktunya, wala yu'mar bihi, dan tidak diperintahkan untuk mengkodok, menggantinya. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amila amalan laisa ali amruna fawaraddun," barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan itu tertolak. Dan Rasulullah sallam tidak pernah memerintahkan untuk mengqadha, mengganti kurban. Ketika kurban itu tidak bisa dilaksanakan di tanggal 10, 11, 12, 13 diganti di hari yang lain, tidak bisa. Tidak ada perintah dari Rasulullah sallam. Wa amma idza kana an-nisyan au jahlin, namun kalau dia lupa. Nah, panitianya lupa. Kambingnya terlalu banyak. Dikira sudah habis. Ternyata ada masih tersisa. Sembunyi di balik. Nah, tirai. Ada satu loh. Masih ada ternyata di tempat penyimpanan kambingnya. Masih ada satu. Iya. Padahal diketahuinya sudah tanggal 14 atau tanggal 15. Baru ketahuan. Maka ini namanya lupa. Ya. Atau jahlin, tidak tahu. Tidak tahu tanggal sudah. Tidak tahu kalau sudah keluar. Dikira masih tanggal 13 hari ini. Loh, tahu-taunya sudah tanggal 14. Bisa jadi karena dia mungkin mau kurban sendirian, tidak ada yang ingatkan yang lain. Au infalatat bahima, atau hewan ternaknya yang mau dipakai di kurban, ya, lari. Nah, kabur. Talinya enggak kuat, ya, atau sebab yang lain, kabur. Dipakai mainan anak-anak sebelum disembelih. Lepas, kabur. Kejar, gak dapat-dapat. Ini sudah tanggal 13 kaburnya. Atau tanggal 11, 12, 13 gak dapat. Tahu-taunya di tengah hutan sudah kedapatan. Tanggalnya sudah 15. Gimana ini? Maka ini semua kata beliau, wa kana yarju juduha qabla fawati dhabih hatta dhahaba 'alil waqtu summa wajadal bahimah. Padahal diharap untuk bisa didapat hewan tersebut yang kabur itu sebelum hilangnya waktu, habisnya waktu. Masih ada dicari-cari, harapannya dapat. Namun sampai habisnya waktu tidak didapati. Fa fi hadhil halah, maka pada kondisi yang demikian, lupa atau karena enggak ngerti atau tadi hilang itu tadi, fadabaha, maka tetap disembelih. tetap disembelih li'anau akharah anil waqti li'udrin, karena mengakhirkan dari waktunya ada sebab udur, ada udurnya. Fayakunu dalika kama fi qauli Nabi SAW, maka itu keadaannya seperti sabda Nabi SAW tentang orang salat yang sudah keluar waktu tapi karena ada udur. Man nama an salah au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah kecuali itu, ditunaikan tetap salatnya. 6. Tetap dibagi, yakni dagingnya. Demikian, karena ada udur tanpa kesengajaan. Ini pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bissawab. Tapi misalnya Yang kurban tersebut yang hewannya kabur tadi sudah diganti, maka yang demikian terbaik, yang terbaik untuk bisa dilaksanakan sebelum habis waktu. Adapun yang sudah diganti ternyata kedapatan, walhamdulillah, nikmat. Mau disembelih, dibagi sekalian, terhitung sodakoh, bukan lagi kurban, sodakoh. Nah, mau dirawat, gak disembelih, ya gak apa-apa, karena sudah diganti. Nah, yang susah kalau patungan 7 orang, yang 4 bisa gantinya, yang 3 gak bisa. Gimana tersandung? Nah, yang 4 akhirnya ganti. Nah, dengan kambing saja sudah, sendiri-sendiri, masing-masing kambing. Nah, yang 3 gak bisa ganti. Setelah itu kedapatan. Ini yang repot, saya gak tahu bagaimana ini. Nah, maka yang terbaik adalah disembelih. Ya, yang terbaik adalah disembelih. Karena yang 3 tadi belum melaksanakan, ya kan? Belum terhitung, terlaksana. Terus yang 4 adalah mengikhlaskan. Nah, yang 4 walaupun sudah gugur udhiyahnya, kurbannya, tapi diikhlaskan untuk terhitung sebagai sedekah. Demikian. Nah, namanya enggak sengaja. Itu. Masalah berikutnya adalah masih pembahasan hadis-hadis yang kita baca, membaca takbir bersama basmalah. Haruskah demikian? Karena telah datang dari hadis yang kita baca, Rasulullah SAW membaca bismillah dan Allahu Akbar. Bismillah wallahu akbar. Riwayat dalam Imam Muslim, dalam riwayat Sahih Bukhari, wa yusammihi wa yukabbir. Beliau membaca basmalah dan bertakbir. Sebagaimana dalam hadis Anas yang kita baca. Dalam hal ini disebutkan di antaranya oleh Al-Imam Qudamah rahimahullah, wala khilaf fi istihbabit takbir ma'at tasmiyah. Tidak ada khilaf perbedaan para ulama tentang sunnahnya takbir bersama dengan basmalah. Adapun basmalah wajib. Basmalah adalah wajib. Qala Ibnu Qudamah, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Wala khilaf aidan anna tasmiyah mujziah biduni takbir. Dan tidak ada khilaf juga bahwasanya membaca basmalah saja itu sudah sah sekalipun tanpa diiringi takbir. Nah, yang repot kalau lupa basmalah. Orang baru nyembelih pertama, yang disembelih sapi. Ya, udah keringat dingin yang keluar. Lupa baca basmalah. Ingatnya sudah selesai, belum baca basmalah tadi. Bagaimana ini? Nanti pembahasannya, semoga enggak terjadi. Pembahasannya nanti, karena itu ada khilaf juga. Kemudian Berikutnya, selain ucapan basmalah dan takbir, basmalahnya wajib, takbirnya adalah sunnah. Kalau di dua-duanya maka itu yang afdol. Bismillah wallahu akbar. Ucapan orang yang menyembelih, Allahumma minka walaka taqabbal minni. Karena datang dalam hadis Jabir bin Abdullah, dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, juga Aisyah, yang dikeluarkan Imam Baihaqi, ada tambahan Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Nah, ini hadis hasan bisawahidihi, dengan penguat-penguatnya. Dan ini menjadi pendapat jumhur ulama, bahwasannya juga termasuk disyariatkan. Nah, sunnah, diperbolehkan. Kalau mau ditambah dengan doa Allahumma minka walaka taqabbal minni. Kalau jamaah berarti taqabbal minna, yang artinya Allahumma minka, ya Allah, ini dari engkau, ini rezeki dari engkau, walaka, dan untuk engkau. Allahumma taqabbal minna, ya Allah, terimalah, yakni kurban kami. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Sebagian pendapat seperti Imam Abu Hanifah memakruhkannya. Satu tambahan, karena disebutkan dalam hadis itu tadi, Rasulullah SAW meletakkan kaki beliau di dekat leher sembelihan. Ini menyangkut kaifiyah hal bahimah ingda dabahiha, keadaan hewan ketika disembelih. Maka ahlul ilm berpendapat yang sunnah ketika menyembelih sembelihan berupa kambing dan sapi, itu adalah posisinya adalah mujja'ah, yakni direbahkan. Ya, direbahkan. Nah, itu sunnah. Berarti kalau memang kondisinya tidak bisa direbahkan, sudah usaha, ya, memang juga enggak tahu teknisnya ngerebahkan. Orang yang tahu teknisnya, sekalipun sapi, satu orang bisa. Nah, yang tahu teknisnya, ya, enggak bisa, enggak tahu teknisnya. Nah, mau main jurus juga enggak bisa. Main apa terusan ini? Ya sudah, waktu sudah mau habis ini, enggak ada yang bantu untuk merebahkan. Nah, tebas dalam keadaan berdiri. Nah, tapi yang sunnah adalah direbahkan. Dan nanti akan kita sebutkan adab-adabnya. Adapun untuk ibil, yakni unta, adalah qa'imatan ma'kulatan yadul yusra, yakni unta tetap berdiri di tali tangannya yang kiri. Nah, tangan unta itu yang belakang, kakinya yang depan. Itu menurut sebagian ulama ketika menjelaskan, yakni janganlah kalian yakni sujud seperti menderumnya unta, karena unta itu mendahulukan apa, kakinya. Nah, dan kaki unta itu yang depan. Kalau kamu ditanya lututnya unta mana, lututnya itu yang depan. Lututnya unta itu di depan, itu yang kebal, seperti lutut kita, bentuknya beda dengan tangan. ya, ini yang tebal bagian lututnya itu yang di depan. Karena ketika dia mendorong, didahulukan yang depan dulu, baru belakang. Mungkin sepertinya sapi juga begitu ya. Buntutnya di bagian depan. Nah, itu unta. Jadi diikat yang tangan yang kiri. Berarti unta itu punya tangan. Tangannya yang belakang. Karena yang depan itu kakinya. Kalau kita sama saja, kakinya empat. Keempat-empatnya. Berdasarkan hadis Aisyah, ya ini Rasulullah SAW ketika menyembelih kambing, beliau rebahkan dan beliau letakkan kakinya di, ya ini dekat leher yang hendak disembelihnya. Itu untuk, ya ini memposisikan supaya posisinya adalah lebih memungkinkan untuk menyembelih. Begitu juga sapi. Adapun unta karena berdiri, maka dengan nahar. Ini keadaan, yakni hewan yang disembelih. Selesai insyaallah pembahasan hadis-hadis awal yang kita bahas permasalahan-permasalahan hukumnya. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis berikutnya tentang syarat-syarat hewan sembelihan. Syarat-syarat hewan sembelihan. Sementara kita baca hadisnya untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yaitu wa anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, dari Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arbaun la tajuzu fid dahaya al awra'ul bayyinul awruha au awaruha wal maridatu al bayyinu maraduha wal arja'u al bayyinu dal'uha wal kasiratul lati la tunki, rawahu Ahmadul Arba'ah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dan hadis ini adalah sahih dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dan beliau bersabda, ada empat yang tidak boleh sebagai hewan kurban, yaitu yang pertama al-awra al-bayinu awruha. Nah, yang buta sebelah, yang jelas-jelas buta sebelahnya. Wal maridatu al-bayinu marduha, yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Wal arja'u al-bayinu dal'uha, yang yakni pincang, yang jelas-jelas pincangannya. Wal kasiratul lati la tunki, yang kurus. Nah, yang tidak ada dagingnya. Nah, ini insyaallah kita akan bahas termasuk bagaimana dengan yang tanduknya patah atau pecah, atau yang tidak bertanduk, atau yang yakni patah giginya dan sebagainya, yang tidak punya ekor atau terputus ekornya, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ada titipan pertanyaan dari apa hukumnya gambar makhluk bernyawa di pelajaran anak TK dan mohon nasihatnya. Tidak boleh. Nah, mau pelajaran buat anak TK atau manula, sama saja. Hukum haram, haram bagi siapa saja. Nah, apa hukumnya suruh mencicipi khamr untuk anak kecil? Haram. Nah, itu haram bidzatihi. Haram secara zatnya. Sehingga untuk siapapun ya haram. Untuk anak-anak apalagi. Karena anak-anak mesti dididik, yakni dilatih sesuai dengan bimbingan syariat. Secara dosa, anak-anak belum punya dosa karena belum mukallaf. Tetapi yang berdosa adalah yang sudah mukallaf, guru-gurunya atau orang tuanya. Tidak boleh. Bagaimana hukumnya menyanyi? Sama saja, musik sama saja, tidak boleh. Untuk biar cepat hafalnya Ustaz, rukun Islam dinyanyikan dengan musik. Tidak boleh. Anak-anak tidak dosa karena mereka belum mukallaf. Yang dosa adalah yang sudah mukallafnya, guru-gurunya atau orang tuanya atau yang mengadakannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian di dalam yakni perbuatan baik dan perbuatan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Naam, berarti dia membantu menolong perkara yang haram, maka juga hukumnya haram. Dan anak-anak kita harus dididik, dibiasakan adalah perkara-perkara yang sesuai dengan syariat, karena itu adalah untuk kebaikan mereka dan kebaikan bagi orang tuanya. Orang tua adalah mas'ulun, akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Allah Ta'ala memerintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Maka tidak ada alasan. Begitu juga sebagai tanbih bagi kita orang tua, ikhwan jazakumullah, adalah bentuk-bentuk permainan. Nah, adapun Aisyah yang dia membuat boneka, ya, yakni dari kain. Kain ya yang dibentuk seperti orang. Namanya kain kan ya enggak jelas, enggak ada kepersisan sama kepalanya dan sebagainya, enggak ada. Matanya juga enggak, namanya kain. Ya. Adapun yang sekarang seperti boneka ya bahkan persis ya kayak orang atau hewan. Nah, maka itu tidak boleh. Bedakan dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah waktu itu, istilahnya kalau anak sekarang pasaran ya. Oh, itu adalah yang dibuat kain. Kain di apa? Ikat-ikat sehingga kayak berbentuk anak-anakan. Maka yang demikian yang diperbolehkan karena di situ tidak ada unsur penyerupaan yang detail, tidak ada mata, tidak ada mulut dan sebagainya. Adapun sekarang boneka dan sebagainya yang dijual-jual mayoritasnya, maka kita lebih ekstra hati-hati. Ya, selamatkan anak-anak kita. Nah, walaupun mereka belum berdosa, tetapi kita yang kena dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah sarana berupa makhluk bernyawa untuk anak-anak kita. Demikian kita cukupkan. Kalau ada kurang dan salahnya, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.